لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kelima dan setelahnya dari surah Al-Mulk, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin." Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Yang kita lihat ini zayyana, kami telah menghiasinya, memperindah, bimafadiha, dengan bintang-bintang baik yang sangat barakallahu fikum besar, yang terang kemerlang. Mafadih ini lampu-lampu, tapi diartikan bintang-bintang, planet-planet yang memiliki cahaya. Baik. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar syaitan yang mencoba untuk mencuri berita. Ini dua kemanfaatan yang Allah jadikan pada bintang-bintang. Pertama adalah untuk menghiasi langit. Kemudian yang kedua untuk melempar syaitan yang sekiranya mereka mendekat untuk mencuri berita langit. Kemudian yang ketiga, alamat wa bin najmi hum yahtadun. Mereka menjadikan tanda untuk mereka mengetahui arah. Dari bintang-bintang ini di zaman dahulu kala dijadikan sebagai alat untuk mengetahui arah. Terkhusus di malam hari. Baik, orang-orang akan mengatakan, oh arah sana, oh arah sana, kita sekarang di posisi ini, karena bintang itu berada di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita. Walhasil, barakallahu fikum, mereka bisa mengetahui arah ini timur, barat, utara, selatan, dengan melihat bintang. Para ulama kita mengatakan bahwa hanya tiga ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita kemanfaatan untuk kemanfaatan pada bintang-bintang. Pertama, zinatul lisama, kemudian yang kedua rujuman lisyayatin, kemudian alamat yuhtada bih. Tiga ini. Siapa yang mencoba mengambil kemanfaatan lebih dari tiga ini, maka dia telah mencari sesuatu yang memberatkannya. Baik. Biasa disebut dengan astrologi. Barakallahu fikum. Ilmu yang biasa juga disebut dengan ilmu nujum. Ilmu nujum ini adalah ilmu yang dipakai oleh orang-orang Taib, untuk mengetahui taib, masa depan bumi atau apa yang bakal terjadi di atas muka bumi ini, melihat dengan melihat pergerakan bintang yang ada. Oh, akan terjadi gempa, akan terjadi malapetaka, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Ada ke akan terjadi musibah yang sangat besar akan terjadi. Walhasil mereka meramalkan dengan kondisi bintang yang ada untuk kejadian-kejadian yang akan datang. Biasa disebut dengan ahli nujum. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang di luar dari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk karya sihir dan pedukunan. Taib, ahli nujum masuk karya sihir dan pedukunan yang dilarang di dalam syariat kita. Wallahu musta'an. Dan untuk mengetahui nasib orang-orang dengan melihat bintang. Oh, nasib Anda demikian dan demikian. Taib, karena bintang ini demikian dan demikian. Walhasil, selain dari tiga ini, kemanfaatannya tidak diperbolehkan dalam syariat. Taib, zina lissama, rujuman lisyayatin, dan alamati uhtadabi. Selain tiga ini, maka tidak diperbolehkan. Di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasaabih." Sungguh kami telah menghiasi langit bumi ini dengan bintang-bintang sehingga nampak indah di malam hari. "Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin," dan kami menjadikannya alat untuk melempar syaitan. Baik. "Wa atadna lahum 'adzaab as-sa'ir," dan untuk syaitan ini kami persiapkan bagi mereka azab neraka sa'ir. La hawla illa billah. Kemudian ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzaabu jahannam wa bi'sal masiir." Tadi untuk syaitan. Syaitan, baik. Bermakna syapana, artinya ba'uda. Syapana itu asal kata dari syaitan. Syapana artinya ba'uda, jauh dia. Jauh dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dia dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namanya syaitan, dari kalangan jin dikatakan syaitan kalau dia kafir. Kalau dia muslim ya dikatakan jin muslim. Kalau dia kafir maka dikatakan syaitan. Kalau sama-sama jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzaabu jahannam wa bi'sal masiir." Dan untuk orang yang kafir terhadap Rabb-nya dari kalangan manusia. Baik. "'Adzaabu jahannam," azab neraka jahannam. Baik. "Walladzina kafaru 'adzaabu jahannam wa bi'sal masiir," dan sejelek-jelek tempat kembali. Baik. Karena tidak ada sedikit pun kenyamanan dan ketenangan yang akan dia peroleh. Baik. Mereka tersiksa lahir batin. Sekali lagi, mereka tersiksa lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. La hawla illa billah. "Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzaabu jahannam wa bi'sal masiir." Kondisi yang sangat mengerikan. Baik. Kondisinya orang kafir kekal dalam api neraka. Baik. Allahumma amitna al-islam wa sunnah. Ya Allah, semoga Engkau mematikan kami semuanya di atas Islam dan sunnah. Di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang mati di atas kekufuran maka tidak ada lagi harapan sedikit pun. Kekal abadi di dalam api neraka. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim kalian. Baik. Karena apapun dan bagaimanapun keadaannya, kalau seorang itu masih muslim muwahhid, masih ada harapan seandainya pun dia masuk ke dalam neraka, suatu saat dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Tidak kekal dia di dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lil ladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal matsir." Untuk mereka orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, baik dan sejelek-jelek tempat kembali. وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Kalau mereka dilemparkan masuk, ulqiyah, dilemparkan masuk ke dalam neraka. Dilempar masuk ke dalam neraka. سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Maka mereka akan dengar dari neraka itu suara yang sangat mengerikan dan menakutkan. Suara. Baik. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Dalam keadaan neraka ini bergejolak, bergolak. Baik. Api itu memiliki suara, barakallahu fikum. Menderu dia. Baik. Memiliki suara. Sebagaimana juga air memiliki suara, riak. Dengan riaknya, barakallahu fikum, mengerikan. Ombak yang sangat besar mengeluarkan suara yang mengerikan juga. Tapi apalagi tentunya api yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan dalam api neraka. Dalam nerakanya. Suara mengerikan, wa hiya tafur, dalam keadaan bergolak, bergejolak. Takadu tamayyazu minal ghayl, hampir-hampir saja pecah neraka ini. Baik. Karena amarah yang ada padanya. Marah dia. Neraka bisa berbicara. Berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari sejak diciptakannya. Baik. Maka neraka sudah berapa kali ubah-ubah kondisinya. Baik. Sehingga mereka mengatakan dan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini panasnya sudah amat sangat. Bagaimana ini ya Allah?" Neraka yang berbicara kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bernapas. Napas di musim panas dan napas di musim dingin untuk meredakan sedikit apa yang ada padanya. Oleh karena itu kita dapati panas yang amat sangat di musim panas dan dingin yang sangat dingin di musim dingin. Itu napas sayyid. Baik. Isyita'i was-sayyid. Baik. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW di kondisi panas yang sangat di waktu dur. Baik. Beliau menangguhkan sedikit, mengundurkan pelaksanaan salat duhur karena sangat panasnya. Baik. Adridu fa inna shiddatal hari fa inna shiddatal hari min fihi jahannam, kata Rasulullah. Adridu, tangguhkan sedikit pelaksanaan salat duhur kita. Baik. Fa inna min shiddatil har, karena sesungguhnya sangat panasnya matahari, termasuk apa? Hembusan dari api neraka. Baik. Maka barakallahu fikum, neraka ini berbicara. Baik. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Takadu tamayyazu minal ghayz, hampir-hampir saja pecah neraka ini karena amarah yang dia tanggung. Amarahnya terhadap orang kafir, orang-orang munafik, musyrikin. Baik. Orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalamnya. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap dilemparkan masuk ke dalam neraka kelompok dari kalangan manusia, maka mereka pun ditanya oleh malaikat-malaikat yang telah ditugaskan untuk menjaga neraka, mengawasi siapa saja yang ada di dalamnya. Menanyai setiap kelompok-kelompok yang masuk dilempar ke dalam neraka, alam ya'tikum nadir, tidakkah telah datang kepada kalian pemberi kabar? Baik. La haula illa billah. Alam ya'tikum, tidakkah sebelum ini kalian di dunia dan telah datang kepada kalian Rasul yang menyampaikan kepada kalian tentang kabar surga dan kabar neraka? Dari terkhusus ini, alam ya'tikum, di sini dari kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, belumkah datang kepada kalian pemberi kabar yang sangat menakutkan ini, pemberi peringatan ini? Barakallahu alaikum. Belumkah telah datang kepada kalian Rasul yang menyampaikan kepada kalian tentang besar dan dahsyatnya adab hari kiamat? Alu bala, mereka dengan sadar mengatakan bala. Mereka menjawab pertanyaan itu, bala, bahkan telah datang kepada kami Rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Fakadzabna, cuma kami mendustakannya. Mereka mengakui apa yang pernah mereka lakukan. Bahkan mereka membunuh Nabi. Dan mencoba untuk membunuh Nabi. Mereka mengusirnya, mereka menyiksanya. Baik. La haula wala quwata illa billah. Qalu bala, qad ja'ana nadhirun. Sungguh telah datang kepada kami pemberi peringatan, fakadda benar, maka kami pun mendustakannya. Bukan cuma mendustakan, membunuh, menganiaya para anbiya war rusul. Ini kondisi mereka dahulu kala. Fakulna ma nazzalallahu min syai, dan kami pun mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan sedikit pun dari firman-firman-Nya. Tidak ada Quran, tidak ada Taurat, tidak ada Injil, pokoknya tidak ada. Ma nazzalallahu min syai. Baik. Ma nazzalallahu min syai. Tidaklah Allah SWT menurunkan sesuatu atas manusia ini dari petunjuk berupa Alkitab. Baik. In antum illa fi dhalalin kabir, bahkan mereka mendustakan para rasul. Mereka mengatakan, wahai para rasul yang ngaku rasul, kalian itu berada di atas kesesatan, jauh dari kebenaran. La haula wala illa billah. Keadaannya terbalik. Yang sesat yaitu diri mereka, mereka anggap benar, dan yang benar yang dibawa oleh para rasul dianggap salah dan keliru. Baik. Ini keterbalikan. Kalau memang orang-orang telah menutup hati, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati seseorang, maka tidak akan ada yang bisa memberikannya petunjuk. Cara pandangnya terbalik. Kebenaran dikatakan kebatilan, kebatilan dikatakan kebenaran. Baik. Wallahul musta'an. Wa qalu kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka mereka pun mengakui, kalau kunna, seandainya kami pun mendengar. Sebenarnya mereka mendengar ketika Nabi dan Rasul menyampaikan kepada mereka, bukan orang tuli mereka, mereka mendengar, tapi mereka tidak mendengar dengan pendengaran orang yang mencari kebenaran, pendengaran orang-orang yang menentang. Yani ketika setiap mereka mendengar kebenaran, mereka menentangnya. Bukan pendengaran orang-orang yang mencari kebenaran. Sehingga mereka mengatakan, waqallahu kunna nasma', seandainya kami menjadi orang yang mendengar dalam keadaan mencari kebenaran, aw naqilu, atau kami berakal memikirkan apa yang diajakkan oleh para penyeru kebenaran ini. Seandainya kamu mau berpikir sedikit saja. Barakallahu fikum. Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kita tidak akan berada di dalam neraka sa'ir ini. Wallahul musta'an. Jadi peluang ini, alat-alat yang mestinya mereka bisa mendapatkan kebenaran, mereka tidak manfaatkan untuk itu. Justru termanfaatkan untuk menentang kebenaran. fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir, maka mereka pun mengakui kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka. Baik. Fa'tarafu bidambihim. Mereka mengakui kesalahan-kesalahan itu sehingga mereka pun berhak untuk mendapatkan azab api neraka. Baik. Fabu'dan li ashabi fasuhqan ini. Fasuhkan li ashabi sa'ir, maka jauhlah. Jauhlah. Taib untuk orang-orang yang menghuni neraka sa'ir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib fuhkan ini bu'dan li ashabi sa'ir an rahmatillah. Maka jauhlah dan jauhlah orang-orang yang menghuni neraka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib ini faedah yang bisa kita ambil dari beberapa ayat ini. Baik, di antaranya kita mengulang sedikit bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan bintang-bintang itu dengan kemanfaatannya. Pertama adalah untuk menghiasi langit sehingga menjadikannya indah. Kemudian yang kedua rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan yang mencoba mendekat mencuri berita. Kemudian yang ketiga adalah alamat untuk kita mengetahui arah dan tempat. Barakallahu fikum. Kemudian orang-orang yang kafir, bagi mereka azab neraka jahanam dan sejelek-jelek tempat kembali. Dan setiap mereka dimasukkan ke dalam api neraka, mereka ditanya, belumkah telah datang kepada kalian rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka pun mengakui bahwa telah datang kepada kami rasul, cuma kami mendustakannya. Baik. Masyaallah. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam neraka, baik, mereka pun mengakui dan menyatakan seandainya mereka berakal, seandainya mereka memanfaatkan akalnya, mereka memanfaatkan pendengarannya baik, untuk mencari kebenaran, maka tidaklah mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Pengakuan yang mereka akui, sehingga sebagaimana dikatakan tidak ada seorang pun yang masuk ke neraka kecuali memang setelah dia tahu sebelumnya bahwa dia akan menghuni neraka. Barakallahu fikum. Demikian juga penghuni surga. Dia tahu bahwa dia bakal menghuni surga. Baik. Setelah dia melihat catatan amalannya, setelah dialog dengan Allah Subhanahu wa taala seorang demi seorang, dia pun tahu di mana akan diarahkan. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memiliki kita menjadi orang yang saleh, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di dalam surga-Nya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.